Aku yakin dua gebrakan lagi kau akan jatuh seperti kedua pengawal itu. Suntana memutar kedua tangannya dengan cepat. Tangan itu menderu Laksana Gangsing. Lalu dengan sekali sentak, ia menyerang Jala Abang. Senopati itu tersentak, lalu buru-buru menghindar. Namun tanpa diduga, Suntana memutar arah serangan. Maka tak ayal lagi, sebuah tusukan lembut melesat masuk di antara pertahanan Jala Abang. Dua kali tusukan itu menyentuh pinggang dan leher Jala Abang. Senopati itu ternganga, tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di tanah. Maafkan aku, Senopati. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terpaksa melakukan itu. Sebab kalau tidak demikian, pekerjaanku akan berjalan tersendat-sendat. Nah, aku masuk dulu. Aku mau minta maaf. Kau, mau apa kau kemari? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku tidak mengerti kenapa langkahku membawa aku kemari. Tetapi aku perlu sesuatu darimu. Apa perlumu? Aku tidak akan bisa memberikan apa-apa padamu. Kau adalah orang jahat yang pertama kali kujumpai di gua karang ini. Pergilah sebelum aku berteriak memanggil teman-temanku untuk membunuhmu. Utangmu padaku nanti akan kau bayar. Kalau aku sudah bisa berjalan dan sehat kembali, aku akan mencarimu ke Gunung Burangrang. Tapi kalau kau ingin membunuhku sekarang, lakukanlah. Aku tidak takut mati. Kau terlalu berprasangka, sahabat. Aku kemari tidak untuk melakukan apa-apa. Aku hanya mau meminta maaf kepadamu. Itu pun kalau kau mau memberiku kata maaf. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Aku tidak dapat memaksa. Biarlah dosa dan kesalahanku aku tanggung sendiri. Prajurit Seta tersentak kaget. Lama ditatapnya Suntana yang duduk di dekatnya dengan pandangan mata tak berkedip. Suntana hanya geleng-geleng kepala. Pendekar itu menunduk, matanya tampak menghibah. Apakah kau tidak akan memberikan maaf kepadaku? Pendekar Gunung Burangrang, aku sudah mendengar kehebatan ilmumu. Aku tidak mengira bahwa kau memiliki hati yang rendah. Kau suka membuat kerusuhan. Dan setelah semuanya terjadi, kau tidak segan dan tidak merasa malu sedikit pun untuk datang meminta maaf. Apakah itu hanya alasanmu saja? Agar kau disebut sebagai seorang kesatria sejati. Sebagai kesatria yang punya jiwa besar. Mau mengakui kesalahan sendiri. Jangan terlalu banyak bertipu daya. Oh maaf prajurit. Aku tidak bertipu daya. Aku tidak mengenal tipuan segala macam. Aku berkata dengan sebenar-benarnya. Aku kemari karena kesalahanku kepadamu. Dan aku akan meminta maaf kepadamu dengan ketulusan hatiku. Tetapi, kalau kau tidak mau memberikan maaf untukku, ya, apa boleh buat. Aku akan pergi dari sini dengan hati yang bersalah. Dan aku akan selalu menunggu kata maaf itu darimu. Aku pergi dulu. Tunggu. Kenapa kau tergesa-gesa? Apakah kau merasa malu? Aku rasa untuk saat sekarang ini, aku sudah tidak mempunyai rasa malu lagi. Dan bagiku meminta maaf adalah sifat yang baik. Untuk apa malu mengakui kesalahan? Nah, jangan kau tahan langkahku. Pendekar Suntana, seandainya aku memberikan maaf padamu, apakah kau mau memenuhi syarat yang kuajukan? Demi ketenangan dan kelegaan jiwaku, aku akan memenuhi semua persyaratan itu. Ya, selama persyaratan itu tidak menyangkut soal hidup matinya seseorang. Kenapa begitu? Ya, karena aku tidak mau lagi terikat janji. Janji yang selama ini melilit diriku telah begitu menyakitkan kehidupanku. Aku telah sakit oleh janjiku sendiri. Dan kau pun terlibat dalam janjiku itu, prajurit. Ya, terus terang, aku merampas Asmarani dari sini karena janjiku. Karena ikatan janji seperti sekarang ini, aku, ya, orang tuaku dalam keadaan yang menyedihkan. Lalu aku akan bisa mendapatkan mereka dengan selamat apabila aku memenuhi syarat mereka. Akhirnya, itulah kejadiannya. Kau pun menjadi korban syarat itu. apakah kau akan mengajukan syarat yang sama seperti orang itu? Dan aku harus membunuh seseorang? Prajurit Seta terdiam. Ia melihat ada kesungguhan yang dalam di mata pendekar di depannya itu. Perlahan prajurit Seta menarik nafas. Pendekar Suntana, pulanglah. Jangan ingat lagi kejadian itu. Aku memaafkan. Kau memaafkan aku? Lalu syaratnya? Memberi maaf dengan syarat, bukan suatu ketulusan. Aku tidak mau ada pamrih. Nah, pergilah. Pulanglah dengan hati yang lapang. Ah, Dewa Tak Agung. Hari ini aku menemui kemurahan dari hambamu. Terima kasih prajurit. Oh iya. Aku tidak enak memanggilmu dengan sebutan prajurit. Nah, katakanlah siapa namamu. Pendekar Suntana, kau panggil saja aku Seta. Seta. Itulah namaku. Nah, pulanglah. Aku tidak mau nanti terjadi lagi salah paham di sini. Iya. Terima kasih, Seta. Kau akan aku anggap sebagai saudaraku. Aku pergi dulu. Dan juga katakan maafku pada senopatimu. Aku terpaksa menotok dia di luar karena dia menghalangiku. Aku pergi, Seta. Suntana melesat dengan cepat keluar dari tenda. Sekelebat saja, pendekar itu sudah pergi jauh dari tenda. Prajurit Seta menarik nafas. Saat itu dari luar, tampak Senopati Jala Abang menyeruak masuk. Prajurit Seta, kemana pendekar itu? Oh, Tuanku Senopati, pendekar itu sudah pergi. Dia melesat ke arah sana. Oh ya, dia memintakan maafnya juga. Sampaikannya pada Tuan. Iya, aku sudah tahu. Dia pasti melakukan itu. Dan aku memang salah. Aku menantangnya. Ternyata memang dia hebat. Ilmunya luar biasa. Aku dapat dijatuhkan hanya dalam dua gebrakan. Dia bisa menotokku. Dia memang orang baik, Tuanku. Dia melakukan semuanya di sini karena terjebak sebuah janji. Dia mengakui semuanya di sini. Tadi juga hamba mengajukan syarat padanya. Dan dia tampak terguguh. Dia merenung seperti menyesali nasib. Hingga akhirnya, hamba tidak mengajukan syarat apa-apa. Ya, sudahlah. Sekarang istirahatlah. Aku akan melihat keadaan prajurit yang lainnya. Silakan, Tuanku. Mungkin besok hamba akan bisa mulai bekerja. Beberapa hari berselang setelah berbagai kejadian di Gua Karang itu mereda, tampak para prajurit semakin sibuk bekerja. Mereka mencongkel sebuah batu besar yang merupakan penutup terakhir dari mulut Gua Karang. Para prajurit sibuk menggali. Purbaya dan Galung Wesi meneliti batu besar itu dengan seksama. Oh, batu ini sangat besar sekali. Apakah mungkin batu ini merupakan penutup terakhir dari mulut Gua Karang ini? Kalau benar, besok atau lusa, aku akan bertemu kembali dengan putriku. Tapi, Dewa Tak Agung, aku hanya berserah diri padamu. Berilah aku kekuatan dalam menghadapi penderitaan dan cobaan ini. Telah begitu banyak engkau turunkan cobaan dalam hidupku ini. Aku yakin, cobaan ini bukanlah cobaan terakhir. Dinda Cempaka, dia bekerja begitu bernafsu. Dia ingin sekali membongkar batu penutup itu. Purbaya kembali mengayunkan palunya ke arah batu besar itu. Dan tangan palu yang menghantam batu itu begitu keras. Namun Purbaya merasakan kejanggalan dari suara itu. Suara gema dari pukulan paluku ke arah batu ini tidak bergema. Kedengarannya di dalam sana masih begitu padat oleh dinding batu dan tanah. Apakah ini bukan pekerjaan yang sia-sia? Aku jadi ragu. Aku yakin di balik batu ini masih ada tanah dan batu-batu yang keras yang lainnya. Kembali Purbaya menghantamkan palunya dan ia tidak menghiraukan lagi bunyi-bunyi yang bisa menimbulkan keraguan di hatinya itu. Dan para prajuritnya pun terus bekerja dengan semangat. Hingga senja yang merah di langit barat tenggelam sama sekali, barulah mereka berhenti bekerja. Semuanya kembali ke tenda masing-masing. Sudahlah, Dinda. Tidak baik kau terus-menerus merenung seperti ini. Berdoa saja pada Dewa Ta'agung agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Aku yakin besok kita akan bisa membongkar batu besar itu, Dinda Cempaka. Kanda Prabu, semakin dekat dengan kenyataan dari kerja kita selama ini, hati Dinda semakin cemas. Dinda semakin membayangkan ketakutan-ketakutan yang bakal terjadi. Dinda Cempaka, bayangan-bayangan itu hanyalah permainan perasaan. Berpikirlah untuk berani menghadapi kenyataan. Jaga para mudita adalah putri kita, putri satu-satunya. Pada saat ini, harapan kita tercurah. Padanya hati kita dipadukan. Kita sama-sama menyayanginya. Kita sama-sama mencintainya. Tapi untuk semuanya, kita tidak bisa menentukannya. Kasih dan sayang yang amat besar adalah milik Dewata. Jaga para mudita adalah titipannya pada kita. Dan kalau Dewata ingin mengambilnya kembali, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan tentang waktu dan ruang, tentang cinta dan kasih sayang. Oh, Kanda Prabu, Dinda takut sekali membayangkan semuanya. Oh, terlalu berat untuk menerima kenyataan itu. Dinda tidak mampu, Kanda. Mampu atau tidak itu bukan masalah, Dinda Cempaka. Sekarang yang penting adalah membuang bayangan itu. Membuang hayalan yang tidak pernah menyenangkan. Kanda yakin, Dinda adalah seorang ibu yang baik dan dapat berpikir dengan kenyataan. Kita telah terlalu lama menderita serta mengalami berbagai kesengsaraan. Kanda yakin, kali ini Dewata tidak mungkin memberikan kepahitan itu lagi pada kita. Tabahlah. Dalam kejadian ini, hanya ketabahan dan ketenangan yang bisa membuat kita besar dan sadar. Bahwa meskipun seorang maharaja tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh Sang Maha Pencipta. Dan sekarang kita harus meyakini bahwa kita itu, para manusia adalah makhluk yang kecil dan teramat lemah. Kita diciptakan secara sempurna dengan segala akal pikiran. Namun kesempurnaan itulah yang merupakan kelemahan kita sendiri. Karena akal dan pikiran itu membuat kita lemah dengan berbagai beban bayangan tentang ketakutan. Purbaya terus memberikan wejangan yang membangkitkan semangat pada istrinya Cempaka. Sementara wanita itu hanya terus menangis dan menangis. Bayangan Cempaka yang penuh ketakutan dan kecemasan terus bermain di pelupuk matanya. Dinda Cempaka, sesungguhnya yang merusak hati manusia itu adalah pikiran-pikiran yang kotor, yang dalam hal ini dikendalikan oleh setan, yang telah lebih dulu menguasai perasaan kita. Untuk itulah, Kanda harapkan agar Dinda bisa mengatasi semuanya itu dengan ketenangan, dan selalu berdoa pada Dewata Yang Maha Agung. Karena hanya padanyalah kita berpasrah diri dalam menghadapi hal seperti ini. Kanda, bagaimana aku tidak sedih dan gundah? Jaga para mudita adalah putri kita satu-satunya. Apakah Kanda tidak bisa membayangkan hatiku? Aku bisa membayangkan semuanya, Dinda. Karena Kanda juga orang tuanya. Tapi marilah kita jadikan itu sebuah mimpi buruk. Dan sewaktu tersadar kenyataannya akan menjadi lain. Sudahlah, Dinda. Tidurlah. Besok kita harus membuka terakhir mulut gua karang itu. Dan kita juga harus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dari persoalan yang mungkin akan ditimbulkan oleh orang-orang rimba persilatan. Kita semua tahu tentang sifat-sifat orang seperti mereka. Mungkin saja di dalam menggali mulut gua ini kita bisa bekerja sama. Namun kalau kitab pusaka Ratu Sima itu benar-benar didapatkan di dalam gua karang ini, bukan tidak mungkin akan terjadi apa-apa di luar perkiraan kita. Oh, Dinda tidak akan menggubris semuanya. Tapi kalau sampai mereka mengganggu putri kita, oh, Dinda akan menghancurkan mereka semua. Dinda tidak akan mengampuni mereka semua. Dinda Cempaka, janganlah jiwa Dinda diracuni oleh dendam dan amarah. Bersihkanlah jiwa Dinda dari hal-hal semacam itu. Percayalah, kita akan dapat mengatasi semua. Dan Kanda rasa mereka tidak akan berani main api dengan kita. Ayolah Dinda, kita tidur. Atau kalau Dinda ingin menenangkan pikiran, pulanglah Dinda ke Istana Karangsedana. Gunakan Aji Halimunan. Besok pagi-pagi sekali Dinda kembali lagi kemari. Ya, memang rasanya Dinda merasa penat dan lelah sekali. Lalu Purbaya mengusap kepala Cempaka. Perempuan itu merebahkan kepala di dada suaminya. Lalu terdengar ia mendesah nafas panjang. Cempaka mendongak, ditatapnya wajah suaminya yang kokoh. Ada debar kebanggaan dalam dadanya. Sejenak perempuan utama Karang Sedana itu melupakan kejadian yang melilit hatinya. Lalu ia pun terdengar mendesah. Pulanglah ke Istana Karang Sedana. Segeralah Dinda. Ya, baiklah Kanda. Dinda akan pulang ke Karang Sedana. Dinda akan berusaha untuk tidur malam ini dengan segala ketenangan. Mungkin suasana keraton akan membuat hati Dinda tenang dan tenteram. Iya, pulanglah Dinda. Besok pagi-pagi sekali kembalilah kemari. Kanda menunggumu. Gunakan Aji Halimunan. Cempaka tersenyum. Lalu perempuan itu melepaskan pelukannya. Kemudian ia duduk. Kedua tangannya bersidekap di depan dada. Matanya terpejam dengan perlahan. Tak lama kemudian terdengar ia membacakan mantra. Setelah itu tampak uap tipis menyelimuti tubuhnya. Dan pada saat berikutnya, secara aneh tubuh Cempaka hilang dari hadapan Purbaya. Yang tinggal hanyalah Purbaya sendiri. Suasana menjadi hening. Oh, Cempaka istriku, semoga kau bahagia setibanya di keraton. Dan besok kau kembali kemari dengan hati yang tenang. Ya, sekarang sebaiknya aku masuk ke tenda. Aku juga perlu beristirahat. Oh, kenapa banyak sekali peristiwa yang harus kujalani di sini? Seharusnya sejak kemarin mulut gua itu sudah bisa dibongkar. Tapi, oh, aku jadi teringat dengan Asmarani. Kasihan gadis itu. Dia sudah dibawa oleh prajuritku pulang ke Karang Sedana. Dia akan dikuburkan di kuburan keraton. Perjalanan hidup yang pahit dan menggetirkan. Oh, ada yang datang kemari. Siapa dia? Hei, gerakannya cepat dan ninja. Siapa dia? Aku yakin dia bukanlah Paman Galung Besi. Apakah para pendekar dari rimba persilatan yang dibawa itu yang mau main-main denganku? Hei, dia memutar ke arah sana. Awas, kutunggu saja. Oh, dia naik lagi. Kurasa dia sengaja memancingku untuk menyusulnya. Baiklah, kau akan tahu siapa Prabu Purbaya. Ya, dia memang memancingku agar meninggalkan gua karang ini. Nah, itu dia. Dia berdiri membelakangiku. Maaf Kisanak. Rasanya Kisanak memanggilku kemari. Adakah keperluan yang begitu penting? Maafkan aku, Purbaya. Aku rasa kau masih ingat denganku. Oh, kau. Mau apa kau menemuiku? Purbaya, suaramu tidak enak sekali kedengarannya. Ya, aku tahu. Kau pasti marah kepadaku. Seharusnya memang demikian. Seharusnya aku menghukummu karena kau telah merusak semuanya. Kau telah menghancurkan kehidupan orang lain. Aku tahu, Purbaya. Dan aku menyesal sekali. Aku sempat bertemu dengan para prajuritmu di perbatasan kota. Mereka membawa mayat Asmarani. Ya, aku tidak menyangka kalau semuanya akan berakhir seperti itu. Aku bersalah. Maka itu, malam ini aku datang padamu. Kalau kau menyesal, kenapa kau membelakangiku? Perlihatkan wajahmu. Berbaliklah kemari, Suntana. Kau bukan sebangsa pendekar cengeng. Kau seorang kesatria. Para prajuritku banyak cerita tentang kedatanganmu untuk meminta maaf pada seorang prajuritku yang terluka karena pukulanmu. Kenapa kau menunduk, Suntana? Aku menyesal sekali, Purbaya. Aku menyesal. Kenapa semua yang terjadi mesti karena aku? Dan aku datang kemari mau meminta maaf kepadamu. Aku tahu siapa dirimu. Aku mengenalmu sejak kecil. Kita berteman bukan saja baru sekarang, Purbaya. Maka sebagai teman, aku mau meminta maaf padamu. Karena tanpa kata maaf itu, rasanya aku selalu dikejar dosa-dosa yang aku buat sendiri. Bagaimana kalau aku tidak mau memaafkan dirimu? Kalau sebagai teman kau tidak bisa memaafkan diriku, biarlah aku menyembahmu sebagai junjungan yang dipertuan agung di tanah Pasundan ini. Maafkanlah kesalahan hamba tuanku Gusti Prabu Purbaya. Suntana, sudahlah, bangunlah. Jangan kau menyembah begitu. Ayo bangunlah. Tidak. Rasa sesal itu tidak bisa ditebus dengan mengangkat wajah untuk menatapmu. Nah, terimalah kesalahanku dan hukumlah diriku sesuai dengan kesalahanku. Tetapi sebelum semuanya terjadi, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu. Bahwa itu bukan kemauan diriku. Aku terpaksa. Kurasa kau mengerti sikap seorang pendekar. Sudahlah, Suntana. Ayo bangunlah. Aku mengerti semuanya. Sebagai sahabat aku memaafkanmu. Dan sebagai seorang raja aku mengampunimu. Bangunlah. Terima kasih, Purbaya. Suntana segera bangun dari sujudnya. Lalu dengan cepat ia memeluk Purbaya. Purbaya terharu dibalasnya pelukan sahabatnya itu. Suntana, kau tahu bukan bahwa di sekitar tempat ini banyak sekali pendekar dari rimba persilatan. Dan mereka semuanya menginginkan kitab pusaka Ratu Sima yang berisikan ilmu sejati. Rasanya, aku tidak akan terlibat di dalam masalah kitab itu. Bagiku yang penting adalah keselamatan putriku dan Kayan Manggala, serta Kalajantuk. Keselamatan mereka jauh lebih berharga dari kitab-kitab itu. Maka itu, aku ingin bantuan darimu. Kurasa hanya kaulah yang bisa membantuku. Maafkan aku, Purbaya. Aku akan berusaha membantumu. Aku telah terlalu banyak bersalah kepadamu. Suntana, kau adalah temanku yang masih ingat dan baik padaku. Dan agaknya, hanya kaulah yang begitu urakan menyebut namaku. Tapi aku senang itu semua. Agaknya saat ini aku menemukan diriku seperti dulu lagi. Memang sebagai manusia aku tidak ingin ada jarak itu. Nah, sebagai sahabat, aku ingin kau bisa menjagakan istriku. Dalam arti kata, bantulah istriku, karena istriku akan terlibat di dalam urusan kitab ilmu sejati itu. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku sudah berjanji untuk tidak terlibat di dalam urusan kitab pusaka itu. Maka kalau aku membantu istriku, apapun alasannya, pasti orang-orang usil dan licik di rimba persilatan akan menyebarkan berita itu. Karena itu jalan satu-satunya untuk mengalihkan perhatian mereka dengan adanya dirimu. Bantuanmu akan membuat suasana jadi lain. Baiklah. Aku akan membantumu, Purbaya. Sebenarnya aku enggan untuk berhadapan dengan orang-orang licik seperti Nini Susur Maut dan Kalas Renggi itu. Sewaktu mereka melewati tempat kediamanku, aku hanya diam dan melihat saja. Aku malas untuk terlibat dalam urusan tetek bengek begini. Tetapi sekarang demi sahabat, aku akan terjun menghadapi mereka. Ya, semoga saja aku banyak membantu. Suntana, selama ini aku sudah mendengar sepak terjangmu. Dan aku yakin semua orang-orang di rimba persilatan ini tahu siapa pendekar sableng yang mengenakan baju kulit binatang itu. Kau jangan terlalu merendah. Kau pasti bisa melakukan yang terbaik untukku. Terima kasih atas kepercayaanmu, Purbaya. Aku akan melakukan semuanya dengan baik. Nah, sekarang aku akan pergi dulu. Nanti aku akan kembali lagi kemari. Aku akan menyusun rencanaku sendiri. Pergilah. Selamat jalan, sobat. Suntana. Dia semakin lincah dan aneh sekarang. Kurasa hanya dialah satu-satunya anak prajurit Ramandaku dulu yang mempunyai ilmu sehebat dia. Kasihan. Dulu menurut cerita Ramanda, ayah Suntana adalah seorang prajurit yang baik. Seluruh baktinya dipersembahkan pada kejayaan dan kemegahan Karang Sedana. Sayang, ayahnya harus mati di tangan Resi Amista. Ayahnya mati karena membela Karang Sedana dan keselamatan Ramandaku. Oh, Suntana. Sebaiknya aku mengerahkan aji pendengaran empat arah pembeda gerak. Aku akan mengawasi tempat sekitar gua karang ini dengan pendengaranku. Aku harus tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang persilatan itu. Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Kala Serenggi dan Nini Susur Maut, dua orang tokoh utama dari aliran hitam, ditambah lagi dengan Bahal Garung, lalu nanti Datuk Pamor Ireng. Nyata orang tua itu masih hidup di dalam gua. Sebaiknya aku mulai sekarang. Hup! Bebendil, tugas kita semakin berat. Kalau besok batu besar itu terbuka, maka kita akan bisa masuk ke dalam gua karang. Tapi kita tidak tahu masuk dari celah gua yang sebelah mana. Maka itu, aku harapkan padamu, sebagai kepala cabang dari sebuah desa, kau harus mengerahkan para pengemis tongkat merah yang menjadi tanggung jawabmu. Iya. Aku juga akan mengerahkan semua orang-orangku. Keselamatan tuanku ketua adalah tanggung jawab kita. Tuanku muda ketua, partai pengemis tongkat merah tidak boleh mendapat celaka sedikitpun. Apapun yang terjadi, kita semua harus menolongnya. Baiklah, Ki Jamur Pulut. Aku akan melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tuanku muda memang harus selamat. Siapapun yang mengganggunya harus kita tumpas. Kurasa dengan 100 orang-orang tongkat merah yang kubawa, kita bisa menahan orang-orang seperti Nini Susur Maut dan tokoh lainnya. Bagus. Tokoh-tokoh licik itu harus kita musnahkan. Perjalanan mereka kemari sudah banyak memakan korban orang-orang kita. Dan Bahal Garung juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya membunuh para pengemis tongkat merah. Ya, sudahlah. Besok semuanya akan kita atur. Sekarang tidurlah. Kita harus mengumpulkan tenaga. Tugas kita amat berat. Baiklah, Ki Jamur Pulut. Sekarang aku akan tidur. Besok kita bekerja lagi. Moga-moga Hyang Jagat Dewa bersama kita. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Purbaya berhasil mendengar suara putrinya dan Kayan serta Kalajantuk yang berada di dalam sumur ular? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.